Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Pembahasan kita masuk pada bab yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwiha irab'il bala au daf'ihi. Bab di antara kesyirikan adalah memakai gelang, benang, dan yang semisal keduanya untuk mengangkat bala musibah atau menolaknya. Syarah penjelasannya, rub'uhu izalatuhu ba'da nuzulihi. Makna mengangkat bala, menghilangkan setelah menimpanya. Wadab'uhu, adapun menolak bala, maknanya man'uhu qabla nuzulihi, mencegahnya sebelum menimpanya. Ini makna rab'ul bala atau dab'ul bala. Kalau rab'ul bala maknanya izalatuhu ba'da nuzulihi, menghilangkan setelah menimpanya. Kalau dab'ul bala maknanya mencegahnya sebelum menimpanya. Nah, dan kedua-duanya, baik rab'ul bala atau dab'ul bala, dengan memakai gelang, benang, dan yang semisalnya, ini termasuk di antara kesyirikan. Sudah terjadi musibah, kemudian dia pakai benang, gelang, untuk menghilangkan musibah tersebut, ini kesyirikan. Atau dia belum mendapatkan musibah, kemudian dia pakai gelang, benang dengan tujuan untuk mencegah musibah yang menimpanya, baik itu penyakit ataupun yang lainnya. Ini pun termasuk di antara kesyirikan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, membawakan dalil-dalil tentang bab yang disebutkan tadi. Wa qawlullahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat ke-38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, Afara'aitum ma tad'una min dunillah? Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri? Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadaku kemudaratan, apakah mereka bisa menghilangkan kemudaratan tersebut? Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati? Atau apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki rahmat kepadaku, apakah mereka itu bisa menahan rahmatnya? Kul hasbi Allah. Katakan wahai Muhammad, hasbi Allah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Syarah penjelasannya, qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ala tastati'u syai'an minal amr. Mana engkau tidak mampu sedikit pun dari urusan tersebut. Qul hasbi Allah. Katakanlah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungku. Ay Allahu kafi fi tawakkuli alaih min man tawakkala alaih. Allah mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Nah, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang mereka beribadah dan menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan kemudaratan, apakah berhala-berhala yang diibadahi selain Allah itu bisa menghilangkan kemudaratan tersebut? Tentu jawabannya sama sekali mereka tidak bisa mencegah suatu kemudaratan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mengenai seseorang. Atau sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan rahmat kepada seseorang, apakah berhala-berhala tersebut bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sama sekali mereka tidak bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau keadaan seperti itu, hendaklah kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan ketika Allah menghendaki kemudaratan kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan rahmat kepada seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah perintahkan kepada nabinya, "Qul hasbi Allah." Katakanlah wahai Muhammad, "Hasbi Allah." Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungku. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku. Hasbi Allah ini di antara ucapan yang menunjukkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api yang sangat besar dan panas, yang keluar dari lisan beliau, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindungku, dan Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Tawakal yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Begitu juga ucapan ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah perang Uhud. Banyak di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gugur. Banyak juga di antara mereka yang terluka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terluka. Tiba-tiba datang khabar bahwasanya orang-orang kufar Quraisy akan melakukan serangan susulan. Dalam kondisi tadi kaum muslimin banyak yang terluka. Tapi ketika mendengar berita tersebut, tidak membuat gentar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang terlontar dari lisan mereka adalah ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung kami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Nah, ini ucapan yang menunjukkan ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernyataan benar-benar berserah diri, sidqul i'timad. Benar-benar bergantung, menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan manfaat-manfaat atau menolak kemudaratan-kemudaratan. Dikarenakan hanya Allah lah yang memberikan manfaat-manfaat dan juga menolak kemudaratan-kemudaratan. Kama qala Hud alaihissalam hina qala lahu qawmuh. Sebagaimana ucapan Nabi Hud alaihissalam ketika kaumnya berkata kepada Nabi Hud alaihissalam dalam surah Hud ayat yang ke-54 dan 56 atau sampai 56. Mereka mengatakan, Inna kulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tushrikun. Kami tidak mengatakan, melainkan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Di mana sebelumnya mereka mengatakan, Qalu Yahudu ma ji'tana bibayyinah wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin. Ini kaum 'Ad. Kaumnya Nabi Hud berkata, Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Wama nahnu laka bimu'minin. Dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Kemudian baru mereka mengatakan, inna kulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak mengatakan, melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Ya. Yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Dari kaum Ad ketika itu kepada Nabi Hud alaihissalam. Menganggap bahwasannya sesembahan-sembahan yang mereka sembah itu telah menimpakan penyakit gila kepada Nabi Hud alaihissalam. Sehingga Nabi Hud mengatakan, qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, min dunihi fakiduni jami'an summa la tunzirun. Kemudian Nabi Hud alaihissalam mengatakan, jalankanlah tipu daya kalian semuanya terhadapku. Dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku. Nah, ini ketawakalah Nabi Hud alaihissalam. Silakan kalian menjalankan semua tipu daya kepadaku. Jangan beri tangguh. Ya. Jangan ditunda-tunda tipu daya yang hendak kalian lancarkan kepadaku. Nah, ini ketawakalan Nabi Hud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi gangguan kaumnya. Nah, qala muqatil fi makna al-ayah, berkata muqatil terhadap makna ayat tadi, fasa'alahumun nabi sallallahu alaihi wasallam fasakatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, kemudian mereka diam. Yeah. Ketika bertanya, afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kasifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Yeah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudaratan kepadaku, apakah mereka, apa-apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan kemudaratannya? Atau ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki rahmat kepadaku, apakah mereka yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala bisa menahan rahmatnya? Nabi bertanya kepada mereka, fasakatu, dan mereka diam. Ali annahum la ya'taqiduna dzalika fiha. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak meyakini hal itu padanya. Ya. Mereka tidak meyakini bahwasannya berhala-berhala yang mereka ibadahi itu bisa menghilangkan kemudaratan. Dan mereka pun tidak meyakini bahwasannya berhala-berhala yang mereka ibadahi itu bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa innama kana yad'unaha ala ma'na annahu wasa'itu wasufa'u inda Allah. Sesungguhnya mereka itu menyeru berhala-berhala tersebut. Nah, pada makna bahwasannya berhala-berhala tersebut sebagai pelantara dan pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, la annahum yakshifuna ad-dur wa yujibuna ad-du'a al-muttar, bukan dikarenakan berhala-berhala tersebut bisa menghilangkan kemudaratan atau mengabulkan doa-doanya orang yang terdesak. Fahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdah, mereka mengetahui bahwasannya itu semuanya hanya milik Allah saja. Ya. Menghilangkan kemudaratan, menjawab doanya orang-orang yang sangat membutuhkan, itu hanya Allah saja. Nah, akan tetapi mereka menyeru beribadah kepada berhala-berhala tersebut dengan keyakinan bahwasanya mereka itu sebagai pelantara-pelantara, mereka itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yeah. Sementara mereka pun tidak yakin berhala-berhala tersebut bisa menghilangkan kemudaratan. Mereka pun tidak yakin berhala-berhala tersebut bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut, ya, dengan menjadikan mereka sebagai perantara dan pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan mereka ini disebut sebagai kesyirikan. Nah, dan sekarang, ya, dari kalangan kuburiyun, nah, ketika diingatkan tentang perbuatan mereka, ya, menjadikan kuburan-kuburan sebagai pelantara pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingatkan, jangan melakukan ini. Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada kuburan ini. Ya. Kami hanya menjadikan kuburan-kuburan orang soleh ini sebagai pelantara. Ya. Untuk menyampaikan hajat-hajat kami, kebutuhan-kebutuhan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya menjadikan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia ini sebagai pemberi syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka. Padahal yang semacam ini juga merupakan alasannya orang-orang musyrik zaman dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga nabinya sallallahu alaihi wasallam, menyatakan perbuatan yang mereka lakukan ini adalah kesyirikan. Ya. Ketika mereka menjadikan, ya, berhala-berhala sebagai pelantara-pelantara atau pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53 dan juga 54. Summa idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Dan bila kalian ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kalian meminta pertolongan. Sebelumnya Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Summa idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kalian ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kalian meminta pertolongan. Ini keadaan orang-orang musyrik ketika itu. Ketika ditimpa kemudaratan, mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan mereka yakin yang bisa menghilangkan kemudaratan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala-berhala yang mereka sembah. Apalagi ketika mereka berada di lautan, goncangan ombak yang sangat besar. Wa idza wasiyahum mawjun kadzulali da'allah mukhlisina lahuddin. Ketika mereka diterpa ombak yang bergoncang, bahkan seperti gunung. Nah, gelombangnya sangat besar. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, kembali melakukan kesyirikan. Nah, Allah mengatakan dalam surah An-Nahl tadi ayat yang 54, "Summa idza kasabat durra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun." Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kemudaratan itu dari kalian, tiba-tiba sebagian dari kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Nah, kultu aku katakan, fahadil ayatu wa amsaluha tubtilu ta'alluqal qalbi bighairillah fi jalbi naf'in aw daf'i dhurrin. Ayat ini dan yang semisalnya membatalkan keterkaitan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Wa ana dzalika syirkun billah, sesungguhnya itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan termasuk di antara kesyirikan. Nah, wa fil ayati bayanun anna Allah taala wasama ahla syirki bidakwati ghairillah wa ragbati ilaihi min dunillah. Dan ayat dalam ayat ini juga penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang musyrik dengan menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhid diddu dalika, sedangkan tauhid lawan dari itu semuanya. Tauhid itu hanya berdoa kepada Allah. Tauhid hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alla yad'a ila Allah. Tauhid itu tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wa la yarghabu illa ilaih, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatawakkalu illa alaih, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kada jami'u anwa'il ibadah la yasluhu minha syai'un lighairillah. Begitu juga semua macam-macam ibadah tidak berhak sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas salah satu pun di antara macam-macam ibadah dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama dalla ala dhalika al-kitabu wa sunnatu wa ijma'u salafil ummah wa a'immatuha kama taqaddam. Sebagaimana ditunjukkan oleh al-kitab, as-sunnah, dan juga ijma' salafil ummah dan para imamnya sebagaimana telah berlalu. Jelas sekali bahwasannya orang-orang musyrik di antara sifat-sifatnya mereka itu berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara tauhid lawan dari apa yang mereka lakukan. Tauhid tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua macam-macam ibadah tidak ada sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan ayat yang pertama dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab termasuk di antara kesyirikan adalah memakai gelang, benang dan yang semisalnya untuk mengangkat musibah atau menolak musibah. Dijelaskan dalam ayat yang kita bacakan tadi bahwasanya yang menghilangkan kemudaratan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan kemudaratan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita jelaskan tadi, orang-orang musyrikin saja mereka ya, tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka ibadai selain Allah bisa menghilangkan kemudaratan. Sehingga tatkala mereka berada dalam kondisi yang darurat, musibah menimpa mereka, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja untuk menghilangkan musibah kemudaratan yang mereka alami. Ya, sebagaimana ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Summa idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila kemudaratan menimpa kalian, wahai orang-orang musyrik, hanya kepada Allah lah kalian meminta pertolongan. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, summa idza kashafa dur ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kemudaratan dari kalian, tiba-tiba sebagian dari kalian melakukan kesyirikan kepada Rabb-nya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabillahu alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.